Saya Yuzaidi Udanis dan bersama saya Zamir Zuki, dan selamat mendengar di podcast Teh Tarik bersama YB. Hari ini Zamir, kita ya. kita cuba dapatkan YB Dato Ahmad Maslan ya. Maslan. Sebab beliau semalam baru pulang daripada kawasan Tenang eh, Kedah Tenang. Kedah Cempedak. Cempedak Barat. Cempedak Barat. Ini kata banyak isu di sana eh. Hmm. Banyak isu, kita tahu apa cerita di sana, dan jom apa ni? Jom kita telefon dia. Eh? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Kami ini daripada Teh Tarik sama YB tu. Okey. Jadi kita apa ni nak minta Datuk tu apa ni bagi penjelasan sikit Datuk mengenai isu-isu terbaru. Itulah. Mengenai dia di Fedda ni eh, dia di Tenang eh Datuk. Okay. Lebih-lebih lagi mengenai yang isu serangan daripada Mazhab Aliman. Jadi kita nak kongsi bersama rakan-rakan di dalam Facebook tu. Yeah. Yang terkini. Boleh tu? Sekarang ni dah online. Dah online dah? Haa, dah online. Okey. Mazlan Aliman dan pembangkang berjanji dalam masa 100 hari kononnya apabila mereka merentah nak bagi tanah Felda Plantation pada anak peneroka. Okay. Jadi saya ingin menjelaskan isu itu. Ada 330 ribu hektar tanah Felda Plantation seluruh Malaysia. Anak peneroka dan cucunya ni 1.6 juta lah semua sekali. Yeah. Okay. 330 ribu hektar itu dibagi 1.6 juta. Seorang dapat 1 hektar. Tetapi tanah itu 87 ribu hektar di Sabah. Sabah kalau besar, kita nak bagi orang Semenanjung tanah kat Sabah tu, apa orang Sabah tak marah ke? Satu hal. Yeah. Itu lagi, tanah Felda Plantation ni 51% telah dimiliki oleh peneroka. Kerana pemilik tanah Felda Plantation 330 ribu hektar ini ialah KPF, Koperasi Permodalan Felda. Yeah. Okay. Koperasi Permodalan Felda ni ahli-ahlinya peneroka. Jadi dah 51% sudah dimiliki oleh peneroka tanah-tanah Felda Plantation. Kemudian hasil pada Felda Plantation, ladang-ladang ni, kita bayar gaji 23,000 pekerja Felda. Kalau kita bagi tanah tu pada anak peneroka, 23,000 pekerja Felda tu kena berhenti kan. Siapa nak bayar gaji mereka ya? Jadi bayangkan, mereka juga ada anak bini ya. Yeah. Selain daripada itu, ada 40 ribu pekerja ladang nak kena berhenti kan. Jadi kita ni jangan senang cakap je, tapi tak fikir implikasi. Satu lagi, Felda tak dapat duit daripada kerajaan sebab Felda telah ada tanah ni. Oleh kerana itu, 1.2 bilion lebih kurang hasil daripada Felda Plantation itu kita sebenarnya pulangkan balik pada peneroka dengan pelbagai kaedah. Antaranya bagi bonus hujung tahun baru-baru ni 100 juta yang PM umum ya. Kemudian 50 juta untuk kemahiran generasi baru, 20 juta untuk tuition, 40 juta duit raya ya. 640 juta baiki rumah peneroka pinjaman tanpa riba. Lepas tu kalau peneroka mati kena dapat hairat kematian RM10,000 pada isteri dia ya. Jadi semua perkara yang macam-macam pelbagai ni semua hasil daripada wang Felda Plantation lah. Kalau bagi pada anak peneroka, tak ada lagi perkara tu. Tak ada apa lagi nak bagi perkara itu. Selain daripada itu, yang penting, tanah itu kenapa tidak logik nak dibagi pada anak peneroka ialah kerana ayah dia miskin dan miskin tegar, dapat tanah 10 hektar. Itu konsep Felda. Anak-anak peneroka ni tak ada yang miskin, tak ada yang miskin tegar. Oleh kerana itu, mereka tak boleh beri tanah. Rakyat keseluruhannya rasa tidak adil perkara itu kalau dibuat. Bukan begitu? Ya, betul. Macam saudara macam saya, mak ayah kita tak dapat tanah, kita pun tak dapat tanah. Ini kalau timbul peneroka diberi tanah, anak peneroka diberi tanah, orang kampung lain dia marahlah. Ini pun diorang tanya, kenapa dapat raya? Apa kami tak dapat? Apa kami bukan rakyat? Hmm. Nah, untuk seorang-seorang itu saya boleh menjawab. Saya kata orang kampung biasa tak dapat duit raya kerana itu bukan duit kerajaan, itu duit felda. Ha, jadi duit felda kena bagi orang felda je. Jadi orang kampung tak adalah merungut sangat. Tetapi kalau kita dah mula bagi tanah, 1.6 juta orang buat beratu ambil borang dekat apa ni, pejabat felda. Apa rakyat lain yang berjuta-juta orang yang tak ada tanah tu tak marah? Mesti Datuk, Datuk, saudara Mazlan Aliman ni dia cakap macam-macam daripada dulu ke, ya. Adakah beliau ni bercadang nak jadi calon di Dun Tenang ni? Nasihat Datuk. Mungkinlah. Mungkin. Nampak dia ke depan nak menonjol buat itu buat ini. Dia ni dah bertanding dah silap saya 4 kali tak pernah menang, ya. Ha, 4 kali kalah. Manalah tahu nak mencuba nasib kat Tenang. Saya tak kisahlah kalau dia nak bertanding kat mana Datuk pun. Tak kisah, eh? Tapi janganlah buat perkara yang hanya mencetak khayalan. Perkara yang indah-indah tapi tak boleh laksana, ya. Jadi penoka-penoka di Tenang tu, penoka-penoka di Tenang tu rasa-rasa tak mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh Mazlan Aliman, ya, Datuk. Mereka ni nak pecah kawasan penoka ni sebab penoka ni ada 4,000 mengundi. Ya, ramai. 4,000. Cukup ramai. Jadi ramailah kan, ya. Yeah. Jadi itu yang mereka tumpu pada felda ni. Kami akan pertahankanlah bukan hanya felda tapi juga kawasan lain di Tenang. Okay. Daripada orang-orang macam Mazlan Aliman yang macam hari ni PM sebut tadi dalam perjumpaan dengan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, dia kata janji 100 hari pembangkang ini, janji yang tidak dinyatakan dari mana dapat wang untuk dilaksanakan. Cuma yang senarai. Okey, Datuk. Apa lepas pesanan itu, duit itu daripada mana dia tak sebut. Apa pesanan Datuk terakhir pada kawan-kawan kita di Facebook mengenai pasal ni Dun Tenang ni? Saya mengharapkan agar Tenang menang. Ya, yeah, insyaAllah, insyaAllah. Ya, Tenang Barisan Nasional menang. Dan menang dengan tambah majoriti mudah-mudahan. Ya, yeah, insyaAllah. Okay. Saya melihat ada perubahan sokongan ke arah PN di kalangan masyarakat China dan India. Ada penambahan sokongan. Saya datang turun sendiri dan mendengar, bukan saya daripada Kuala Lumpur cakap, ya. Yeah. Saya dah 5 hari di sana, 4 kali turun. Tidur menginap di rumah penoka pun. Oleh kerana itu saya memahami sikit sebanyak suasana di sana, dan saya ada keyakinan dengan syarat kita jangan leka sehinggalah saat 30 hari bulan pukul 5 petang. Okey. Alright. Okey. Terima kasih banyak, Datuk. Jadi kerana sudi berkongsi dengan kami. Jadi kita akan berkongsi dengan rakan-rakan di Facebook, Datuk. Okey. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, okey, itu dia Zamir. Penjelasan daripada ketua penerangan UMNO, Datuk Ahmad Mazlan, dia baru pulang daripada Tenang, dia dah tinggal sana 5 hari, ya. Sampai memang rajinlah. Dia orang memang rajin dalam segi kerja buat, memang sangat rajin. Jadi itulah yang terkini, ya. Terkini apa yang dijanjikan, dan ini betul juga tu, Jadi, ya. Ya, ada perkara-perkara yang poin-poin yang dikatakan. Saya pun tanyakan, adakah saudara Mazlan Aliman ni bercita-cita nak jadi calon? Betul. Jadi Datuk kata tak apalah kalau bercita-cita, silakanlah, kan. Silakanlah. Kalau berani lah. Kalau berani. Yeah. Sebab dia beliau pun telah kalah berapa kali, ya? 4 kali. 4 kali bertanding, 4 kali kalah, ya. Itu, ya. Jadi saya rasa kalau beliau nak tanding, silakanlah, ya. Dan ada juga 2-3 poin yang tidak berapa relevan, ya. Tidak berapa relevan yang mengatakan pasal tanah, pasal jenis, ya. Tidak berapa logik lah memberi semua orang tanah, ya. Kalau itu saya pun nak juga, Zamir. Anak saya pun nak juga, kan. Jadi tak adil lah, kan. Jadi seorang pemimpin ni dia kena berfikir daripada semua aspek, bukan untuk kepentingan satu pihak. Jadi yang lain pun jangan diabaikan, ya. Bagus tu. Jadi saya saya harap kawan-kawan kita di Facebook ni janganlah apa ni apa melatah kan katakan benda-benda ni tak betul ke kan. Dan kita akan juga contact dari sehari ke sehari untuk mengetahui cerita sebenarnya di Tenang dan harapan kita Tenang tu terus menjadi tenang. Tenang, baik. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.